terputih dari yang putih, yang daunnya hijau di musim kering, kemilau di sinar senja. Yang daunnya hijau di musim kering, kemilau di sinar senja. Bila musim bunga tiba, melati berseri. Putih dan sejuk.